بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqamah? Itu pertanyaan terbesarnya. Satu, istiqamah dimulai dengan ilmu, pengetahuan dulu. Kalau antum kerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka tidak akan ada motivasi bagi kita untuk menguatkan hal yang ingin kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW pun ketika akan diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan tugas beliau untuk berdakwah, itu jedanya 5 tahun sampai berdakwah, dan dari jeda itu diberikan dulu bekal pengetahuan. Apa ayat yang turun kepada beliau? Pertama kali wahyu pertama turun. Iqra. Diminta belajar dulu. Belajar, belajar, belajar, belajar. Baru kemudian setelah turun pengetahuan yang cukup, baru 5 tahun setelah itu, 615 Masehi, diberikanlah tugas kemudian dengan turunnya Quran surah ke-74 Al-Mudathir untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang antum ingin istiqomah di bidang apa? Misal antum pilih dulu, saya ingin istiqomah satu-satulah, enggak usah semuanya. Misal saya mau istiqomah dalam salat dulu. Maka sebelum antum tunaikan ibadahnya, antum keluarkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat dari Al-Qur'an, hadis dari Nabi, petunjuk salat yang benar. Kalau antum tidak keluarkan ini, nanti antum akan istiqomah pada yang salah. Karena boleh jadi antum salat dengan cara yang keliru. Salah takbirnya, kemudian salah rukunya, salah sujudnya, maka turunkan kemudian pengetahuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikannya. Satu. Yang kedua, keluarkan kemudian motivasi-motivasi positifnya. Ya, keutamaannya. Keutamaan itu untuk selalu memotivasi kita kala kita sedang menurun. Ya, dalam mengerjakan amal soleh yang dimaksudkan. Misal, itu boleh dituliskan. Saya ingin tunaikan tahajud, ingin istiqamah. Antum keluarkan keutamaan tahajud, tuliskan. Ada 4 keutamaan tahajud dalam Al-Quran. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Paling kiri sebelah atas. Satu, mengangkat karir di tempat terbaik. Asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Dua, mendapat bimbingan Allah saat menjalani aktivitas. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tiga, mendapat bimbingan Allah keluar dari kesulitan. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keempat, mendapat perlindungan dari Allah ketika diganggu oleh orang lain, langsung tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Demi Allah saya katakan ya, saya mohon kepada antum, kalau masih punya banyak tugas, pekerjaan macam-macam itu, jangan tinggalkan tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Jangan tinggalkan. Kalau antum konsisten, maka nilai-nilai kebaikan akan Allah berikan. Supaya jadi motivasi, antum tuliskan itu. Tempelkan di samping kanan, di dinding tembok kita mau tidur itu, sampaikan sebelah kanan. Tempelkan. Jadi begitu antum mau tidur, antum bisa melihat itu. Dalam keadaan lupa pun ketika antum melihat itu, antum bisa termotivasi untuk bangun di malam harinya. Kalau bisa tambahkan kalimat di bawahnya. Ya, tambahkan kalimat di bawahnya. Apa kamu merasa sudah ada jaminan surga? Nabi aja ahli surga, tahajud. Kamu bukan nabi, bukan rasul, bukan ahli surga. Gak mau tahajud. Apakah kamu masih sehat sampai malam ini? Tuliskan. Sampaikan. Dibuat kalimat-kalimat kuat-kuat yang indah untuk memotivasi kita ibadah. Ayo. Non muslim aja punya kuat untuk kehidupan mereka. Masa urusan akhirat kita gak punya kuat yang baik? Hadirkan. Kita antum tuliskan, jadi motivasi. Dua. Tiga. Tiga. Di satu, pelajari dengan ilmu. Dua, keluarkan keutamaannya. Tiga, hadirkan ancaman-ancaman Allah saat antum menyimpang dari amal soleh yang tengah dikerjakan. Ancamannya. Misal, tadi ingin meningkatkan sholat, dimulai dengan sholat fardu. Terus tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat. Karena ada proyek, terus tunda-tunda sholat. Kan? Karena ada proyek tertentu, sampai Jumatan ditinggalkan. Untuk mengumpulkan dunia, dunia, dunia. Maka antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu. Supaya tetap memacu kita supaya bisa istiqamah. Misal, keluarkan Quran surah Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat. Itu terjemahan mushaf. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang menggunakan nilai bahasa, ya ada balaghah, ada nahwu, ada sharaf ya, setiap yang ada taknya menunjuk pada perempuan. Ya, kalau kita hadirkan sekarang, celakalah bagi para sosialita yang tukang gosip. Ya, perempuan-perempuan yang senang bergosip. Alladzi jama'a mala wa addada. Ini agak unik. Biasanya kalau tak pasangannya dengan allati, tapi ini menggunakan alladzi. Alladzi menunjuk pada laki-laki bukan perempuan. Istrinya suka gosip, laki-lakinya suaminya suka mengumpulkan harta. Di suami sibuk dalam bekerja, istrinya sibuk menggunakan harta suami untuk kumpul-kumpul cuman gosip dan sebagainya. Lihat, allazi jama'a mala wa 'addada. Yang suaminya sibuk dalam bekerja, cuma ngitung-ngitung hasil aja. Keuntungan sekian, ini sekian, ini sekian. Mama, ini yang kita dapatkan begini-begini. Ya, Pa, besok Mama pakai untuk pertemuannya, Pa, arisan. Hidupnya cuma begitu. Berangkat, ngobrolin orang, begini, macam-macam. Jadi habis di situ aja. Suaminya berangkat gelap, pulang gelap, berangkat lagi, macam-macam. Enggak ada kenikmatan dalam kehidupannya. Lihat, yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira harta itu bisa membuat kekal di dalam kebahagiaannya. Perhatikan, sampai sholat ditinggalkan. Jumatan diabaikan. Karena ada orang yang berusaha meninggalkan, menukar akhirat itu untuk dunia yang semata. Ya, Quran surah ke-62 ayat ke-11 paling kiri sebelah atas. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fatarakuka qa'iman. Kul ma 'indallahi khairun minallahi min at-tijarah. Ada sementara orang yang ketika engkau berkhutbah Muhammad tiba-tiba maaf, dia meninggalkan engkau sendirian berkhutbah, dia kejar kemudian kafilah-kafilah dagang itu. Ayat ini turun, ini sebagai pelajaran karena dulu di awal masa Islam, awal Jumatan, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba muncul kafilah dagang. Diskon besar, 90%, 90% lewat tuh, samping masjid. Mereka yang masih lemah iman meninggalkan Nabi berkhutbah, mengejar barang dagangan itu. Lihat-lihat, selalu rumusnya begini. Kalau tidak disebutkan di Quran siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya kejadian itu akan berlaku umum di masa-masa selanjutnya. Dengan situasi yang berbeda. Masya Allah, antum bisnis nih, keuntungannya 10 miliar teman-teman sekalian. Tapi tanda tangannya dilakukan pas saat sholat Jumat. Pilih mana antum? Ngejar proyek 10 miliar, atau antum Jumatan dulu, baru kemudian kejar proyek itu? Pilih mana? Pas tanda tangannya waktu Jumat. Yang kalau dalam ikhtiar manusia, maaf, ikut Jumat dulu, lewat proyek ini. Ambil proyeknya, tertinggal Jumatnya. Pilih mana? Ikut Jumat atau ambil proyek? Dan tidak ada pilihan yang ketiga, ikut Jumat dapat 10 miliar. Gak ada. Gak usah maksa antum di sini, saya tegas. Waktu kita terbatas. Ini yang tidak mudah. Maka bagi yang seperti ini, ada muncul ancaman Allah di dalamnya. Lihat ancamannya positif. Kul ma indallahi khairu minallahi minat tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih senang dengan yang seperti itu. Menukar akhirat dengan dunianya. Atau hanya senda gurau aja, canda dia dengan yang seperti itu. Cuman canda aja. Allah sudah siapkan ganti yang terbaik untuk dia. Apa alasan paling logisnya? Wallahu khairur razikin, saya yang tentukan rezekinya. Ayo kamu ikut ke sana, saya buat kecelakaan di jalan. Ayo kamu dapatkan itu, maut sudah menanti kamu sekarang. Jumat tidak dapat, harta enggak diperoleh. Mau apa kamu? Kalau dia mau datang dulu, saya ganti dengan yang lebih baik. Dia dapatkan proyeknya, dia dapatkan ketenangannya. Diberikan yang terbaik. Tapi kalau antum paksa tinggalkan itu, maka ayat diteruskan. Yahsabu anna malahu al-akhlada. Kalla layumbadanna fil hutama. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya, hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua, tijarah untuk bisnis, lahwun untuk yang tidak bermanfaat. Ninggalin tahajud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ninggalin sholat hanya untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ada konser, ayo lewat, isanya, maghribnya, ayo lewat, silakan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, ada yang macam, ada yang mabuk, ini itu. Dia itu lahwun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial, namanya khutamah. Wama adraka mal khutamah, tahukah engkau apa tipikal neraka spesial khutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka itu spesial karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalamannya. Lihat. Allati tatalyu 'alal afidah, sampai dengan ke otak yang paling dalam. Innaha 'alaihim muqsadah, kalau dia enggak berubah, dia neraka itu mengintai menunggu. Kamu cepat pulang ya, saya tunggu. Cepat pulang, saya tunggu. Fi 'amadin mumaddadah, dan dia tidak dibiarkan tapi terikat. Secara singkat, orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya, itu akan diikat begini. Bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa itu dilepaskan. Begitu haus, dia ngambil air. Airnya dari timah, ambil. Mau makan, makannya dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayo ambil, dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan, diikat begini. Cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki, seperti dilas. Sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang, naik. Yang ini sembuh, ini matang dulu. Sampai ke ujung akal yang paling dalam. Al-afidah. Afidah itu jamak dari fuad. Yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini. Ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini lagi, maksiat lagi. Sampai meninggalkan ibadah, saya bakar sampai ke otak yang paling dalamnya. Supaya nampak isi otak kamu ini apa. Terus, dan diikat. Kalau mau coba silakan. Tapi disampaikan supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa. Minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada doa-doa. Ya, ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Allahumma thabbit kulubana ala dinik. Ya Allah, kuatkan hati kamu. Hati kami, ya Allah, dalam tuntunan agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan geser keadaan hati saya setelah saya kuat berada di jalanmu, ya Allah. Anugerahkan saya keturunan terbaik untuk menjaga iman kami, ya Rabb. Jadi, belajar ilmunya, belajar ketentuannya, hadirkan motivasinya, jauhi kemudian ancamannya, setelah itu berdoa kepada Allah untuk dijaga. Dengan itu, famastaqamu, disebutlah orang ini istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka diturunkan oleh malaikat untuk menjaga sifat istiqamahnya. Nanti ada bisikan dari malaikat, ada bisikan masuk lewat sifat takwa. Di orang istiqamah itu kalau ikhtiar tadi 4 ditempuh dengan baik, maka malaikat turun untuk menjaga dia. Tatanazzalu alaihimul malaika, dijaga oleh malaikat. Apa penjagaannya? Bisa penjagaan terus kepada ibadah dan dijaga dari maksiat. Yang kedua, dijaga supaya tidak bersedih dalam kehidupannya. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijaga supaya tidak sedih, artinya dia tenang. Dan dijaga supaya tidak gelisah, artinya dia senang dalam kehidupannya. Maka kalau malaikat sudah turun, masya Allah, antum bisa rasakan sendiri. Dulu ketinggalan sholat fardu terlambat, biasa-biasa. Sekarang ketinggalan tahajud, menyesal antum. Ya Allah, ya Allah. Hebatnya, begitu ada fikiran maksiat, langsung diluruskan oleh Allah. Itu enggak baik buat saya, tinggalkan. Itu enggak bagus, tinggalkan. Nah, jadi demikian caranya bagi teman kita yang di Jember. Semoga Allah bisa berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua dan bisa menghadirkan sifat istiqamah dalam kehidupan kita.